Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manalah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamim al-Ajurmiyah, yang mana terakhir sudah kita selesaikan mengenai pembahasan al-asma'al majrurah, isim-isim yang majrur. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, bab i'rabil af'al, bab seputar fi'il-fi'il yang mu'rab. Karena fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian perlu diperhatikan hukum global bahwasanya semua fi'il madhi mabni, tidak ada satupun yang mu'rab. Semua fi'il amr mabni, tidak ada satupun yang mu'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab, kecuali dua keadaan. Hukum-hukum seperti itu diketahui agar mudah dalam cara mengi'rab dan juga mengetahui hakikat daripada fi'il-fi'il tersebut. Terjemahan globalnya, fi'il itu adalah kata kerja, adapun isim adalah kata benda. Kemudian fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni, fi'il mudhari' semuanya mu'rab, kecuali dalam dua keadaan. Apa itu? Naam, dua keadaan, perhatikan. Ketika bersambung dengan nun niswah atau dengan nun at-taukid, dua keadaan tersebut menjadikan fi'il mudhari' mabni. Kalau bersambung dengan nun taukid, mabniyun al-fathi. Contohnya adhabanna, semula adhabu jadi adhabanna. Baik nun taukid yang sakinah maupun yang khafifah, adhaban atau adhabanna. Kemudian kalau bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan jamak wanita, maka dia nanti mabniyun ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Nah, yurdi'na di situ jangan sekali-kali atau mi'rab fi'il mudhari' marfu', itu keliru. Tapi bagaimana cara mi'rabnya yurdi'na? Sebagaimana i'rab-i'rab yang lainnya, yajlisna, yaqra'na, yadkhulna. Naam. Misalkan barakallahu fikum, hafizakumullah. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisanhi bin nuni an-niswah fi mahalli raf'in, caranya gitu. Apa maksudnya ya? Naam, yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun litisanhi bin nuni an-niswah fi mahalli raf'in, caranya gitu. Nah, fi mahalli raf'in litajarrud an an-nasb wal jazm, dia fi mahalli raf'in karena enggak ada penasab dan penjazm yang mendahulunya. Jadi kalau antum i'rab misalkan yurdi'na, yajlisna, yaqra'na fi'il mudhari' marfu', itu keliru. Apa maksudnya ya? Jadi yang mabni dimabnikan dulu baru fi mahal, kalau dia punya mahal. Karena apa? Karena semua yang mabni, barakallahu fikum, seperti fi'il madhi, semuanya mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Fi'il amr semuanya mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Nah, fi'il mudhari' ini, dua ini, dia mabni tapi punya mahal dalam i'rab. Jadi perlu perhatikan ya, bedanya itu. Dua ini, fi'il mudhari' ini, nah, ketika bersambung nun taukid sama nun niswah, dia ini walaupun mabni tapi punya mahal dalam i'rab. Yadhabanna misalkan. Naam, barakallahu fikum, atau yadhabna. Yadhabanna sama yadhabna, naam, ini nun taukidan itu. Ini nun niswah. Nah, nun niswah ini. Nah, nun taukid nih, sakinah tapi ya. Ini bagaimana i'rabnya, yadhabanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'in. Karena enggak ada penasab, enggak ada penjazm sebelumnya. Jadi dia mabni tadi punya mahal gitu ya. Naam. Yadhabna sama fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukun litisanihi bi nuni an-niswah. Kalau ini mabni 'alal fathhi, yadhabanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi litisanihi bi nuni at-tawqid fi mahalli raf'in litajarrud 'an an-nasb wal jazm, karena enggak ada penasab, enggak ada penjazm sebelumnya. Berarti mafhumnya bagaimana? Mafhumnya kalau seandainya ada lan, atau ada lam, ya tetap mabni dia, cuman fi mahal nanti. Yadhhabna, yadhhabanna, lan yadhhabanna. Yadhhabanna fi'il mudhari'un mabniyyun fathu ittisalihi min nun at-tawkid fi mahali nasbin mansubun min lan. Paham? Paham belum? Lam yadhhabna, yadhhabna fi'il mudhari'un mabniyyun 'ala sukun ittisalihi bin nun niswah fi mahali jazmin majzumun bil lam. Paham belum? Paham? Nah, barakallahu fikum, harus paham ini ya. Soalnya apa? Soalnya semua fi'il madhi mabni la mahala lam i'rab. Semua fi'il amr mabni la mahala lam i'rab. Nah, fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua keadaan ini. Ingat-ingat. Nah, dua keadaan apa tadi? Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dalam dua keadaan ini. Yaitu kapan dan kapan? Hah? Ketika bersama nun taukid mabni ala ala fathi. Kemudian kedua, ketika bersama nun niswah mabni ala sukun. Dah semuanya mu'rab kecuali dua keadaan ini. Ingat-ingat. Apa dua keadaan tadi? Mabni. Terus. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah. Taqaddama anna al-fi'la thalathatu anwa'. Telah lewat atau telah berlalu bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga macam. Madin wa amrun wa mudhari'un. Madin di situ marfu'. Jangan bilang majrur. Yang bilang majrur keliru berarti ya. Nah, walaupun dia kasrah, biarkan kasrah tapi bukan majrur dia. Sudah kita lewati aslinya madiyun. Nah, maksudnya madiyun gitu ya. Nah, madiyun dhammah di atas ya itu berat. Akhirnya nah barakallahu fikum dhammahnya dibuang. Jadi apa? Madin. Aslinya seperti ini. Saya telah berkali-kali ya. Cuma pengulangan enggak masalah. Biar semakin mungkin dan bisa dijelaskan suatu ketika nanti. Madiyun. Aslinya gini. Madiyun. Nah, dhammah dia artinya berat enggak? Berat, buang. Madin. Apa yang terjadi sekarang? Liptiqo istakinain. Bertemunya dua sukun. Maina ainal ahad bil hadaf. Mana yang lebih berat untuk dibuang? Harf illah. Dibuanglah huruf illah. Jadi apa? Ma Madin. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya tanwin itu nun sukun yang apa? Tambahan yang mengikuti akhir sebuah isim ketika di lafadzkan saja. Adapun ketika ditulis apa? Cukup mencukupkan dan mengulangi harokat, ya enggak? Ingat enggak tanwin? Tanwinnya nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ism lafdhan. Nun sukun tambahan yang mengikuti akhiran isim secara lafaz, secara ucapan aja. Paham ya? Naam, wa tufariqu khattan dan dibuang ketika khattan penulisan. Nah, ketika penulisan dibuang. Kenapa? Listighna'anha, enggak butuh lagi dengannya. Dengan cara apa? Bitikrari atau bitakrari syaklah. Dengan mengurangi harokat, mengulangi harokat. Indah dhabti bil qalam ketika ditetapkan dengan penulisan. Madin begini. Aslinya kayak gini, tapi karena ditulis, enggak perlu nun lagi. Cukup diulangi harokatnya. Paham belum? Sehingga madin sini apa? Marfu ngikuti yang setelahnya itu. Dalam artinya sama-sama setelahnya marfu. Nah, madin wa amrun wa mudhari'un. Amlum sebagai badal dari salah satu anwa' tadi itu. Annal fi'la salasu anwa'in, madin wa amrun wa mudhari'un. Amlum, ayo na'am. Jadi jangan saya bingung ya. Ustaz itu kok majrur, ustaz yang lainnya ada pada marfu' kok. Iya juga ya, majrur juga. Berarti enggak paham ustaznya. Allahul musta'an. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan itu kadang seperti itu, kadang yang namanya santri itu ada yang cerdas, pintar, ngeritik itu ada, paham ya? Jangan ikuti yang ada, ikutin aja jangan, dilihat dulu. Dilihat dulu bagaimana benar atau tidak. Nah, kalau urus ustaznya enggak paham gitu. Itu ustaz kok yang setelahnya wa amrun wa mudhari'un kok madin ya? Kok majrur ya? Bingung dibuka-buka ini. Iya, kenapa ya ini? Wallah alam dari sana orang kalamin Arab katanya. Dari ucapan orang Arab ini. Benar tapi keliru kalau dikatakan dia majrur. Dia marfu' cuman aslinya seperti ini tadi. Jadi pahami ya. Rincian seperti ini penting, soalnya untuk menjawab syubhat tadi itu. Karena kadang kalau enggak tahu juga bingung kan melihat-lihat, oh iya majrur dan kasrah ya. Karena ustadznya selama ini pahamnya yang namanya kasrah itu mesti majrur terus itu loh. Keliru enggak itu? Keliru enggak? Keliru. Kasrah itu cuma tanda majrur yang inti gitu loh. Terkadang bisa dengan yang lainnya. Nah, rincian seperti ini pentingnya apa? Pentingnya untuk menjawab syubhat tadi dan untuk menjelaskan. Nah, jadi perlu diperhatikan. Berikutnya, wa annal madhi wal amra mabniyan. Perhatikan ini. Dan bahwasannya fi'il madhi dan fi'il amr dua-duanya mabni. Dua-duanya mabni. Nah, tidak punya mahal dalam i'rab sedikit pun. Semuanya mabni. Tidak punya mahal dalam i'rab sedikit pun. Adapun fi'il mudhari' tadi kami jelaskan, al asl fil mudhari' mu'raban atau al mu'rabun. Nah, mu'rabun, hukum asal fi'il mudhari' semuanya mu'rab. Nah, barakallahu fikum, illa fi halatain, kecuali dalam dua keadaan. Al halatul ula idza kana muttasilan bi nun at-taukid, tsaqilatan kanat au khafifatan fayubna 'alal fathhi. Kecuali keadaan yang pertama, yaitu apabila bersama dengan nun taukid, yang berat maupun yang ringan. Yang berat adhabanna, yang ringan adhaban. Paham ya? Naam, mabni al-fathhi. Wal halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, idza kana muttasilan bin nuni an-niswah. Naam, apabila bersama nun niswah fayubna 'ala sukun, maka dia dimabnikan di atas apa? Sukun. Tapi punya mahal enggak dalam i'rab? Punya mahal dalam i'rab enggak tapi? Punya mahal. Ingat-ingat, dua fi'il mudhari' ini yang mabni punya mahal dalam i'rab. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa annal mu'raba minal af'ali huwal mudhari'. Adapun yang mu'rab dari kalangan fi'il itu fi'il mudhari'. Tapi apakah semuanya? Tidak. Idza lam yattasil bi nunil inas wala bi nunit taukid al mubasyirati laha. Lahu. Perhatikan ini. Apabila tidak bersambung dengan nun inas, nun inas, nun niswah itu sama saja, enggak usah bingung bedanya apa ya, sama saja. Nun inas, nun niswah itu sama saja. Paham ya? Nun yang menunjukkan jamak untuk wanita. Mahum. Naam barakallahu fikum. Baik itu yang naam barakallahu fikum ghaibat ataupun mukhatabat. Naam tadhhabna atau yadhhabna. Mahum. Ayo naam barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Wala bi nun taukid, dan tidak pula dengan nun taukid. Maksudnya naam apabila tidak bersambung dengan nun taukid al-mubasyirati lahu. Perhatikan ini. Nun taukid yang bersambung langsung, berarti mafhumnya yang antum pikirkan bagaimana? Kalau antum paham di sini perhatikan baik-baik. Kecuali ana barakallahu fikum disebutkan di sini idza lam yattasil bi nunil inas. Apabila tidak bersambung nun dengan apa? Nun niswah, berarti dia mu'rab. Kalau tidak bersambung nun niswah berarti mu'rab. Paham ya? Nah, kalau bersambung nun niswah berarti mabni. Kemudian wala bi nun taukid, tidak pula ketika apa? Bersambung nun taukid tapi al-mubasyirati lahu. Nun taukid yang bersambung langsung. Maksudnya gini, maksudnya barakallahu fikum. Antara fi'il yang asal dengan nun taukidnya itu enggak ada pemisah sama sekali. Nah, kalau ada pemisah nanti bukan mabni mu'rab tapi. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ini untuk memahami al-mubasyirati lahu tadi. Yadhhabu. Ini asalnya. Nah, sambung langsung nun taukid. Ini sudah tata sudut yang aslinya nunnya dua ya. Yadhhabanna. Nah, ini namanya bersambung langsung namanya. Namanya al-mubasyirati lahu. Bersambung langsung maksudnya. Ini antara ba dengan nun ada pemisah enggak? Enggak ada pemisah, namanya langsung ini. Nah, ini yang dimaksud. Baru mabni. Tapi kalau antara ba ini nanti ada pemisah, mau wau jamaah atau alif atau ya, bukan mabni tapi mu'rab. Contohnya yadhhabuna. Sekarang antara ba naam disambung dengan nun taukid misalkan. Nah, barakallahu fikum, nun taukid. Nah, sekarang antara ba dengan nun taukid ada pemisah enggak? Ada pemisahnya enggak? Ada. Ini wau jamaah ini pemisahnya. Ini berarti tidak mubasyirah berarti. Paham belum, Atum? Atum ngapain sih? Last week. Nah, perhatikan ini. Yadhhabuna, perhatikan. Yadhhabuna di sini. Nah, barakallahu fikum, antara wa ba dengan nun tidak bersambung langsung. Ini berarti bukan mubasyirah. Kan itu ada lafadznya al-mubasyirati lahu, sambung langsung. Nah, ini berarti ada pemisahnya. Nah, seperti ini bagaimana? Mu'rab bukan mabni. Cuman ada silsilah. Ada tragedi kejadian pembuangan-pembuangan yang perlu diperhatikan. Pembuangan pertama, perhatikan baik-baik. Aslinya tak rinci sebelum terjadi ya. Nah, ini sebelum terjadi pembuangan. Seperti ini. Ini kan nunnya dua nun taukid yang berat ini. Nah, wa yadhhabunanna. Ini aslinya kan sebelum dibuang semuanya. Nah, orang Arab benti. Nah, orang Arab membuang nunnya harus dibuang satu. Nah, nunnya dibuang satu. Yang mana yang dibuang? Yang dibuang jelas nun yang tanda rafa ini. Kenapa? Karena ini fungsinya apa? Karena tujuannya sekarang kita mau menyambungkan nun taukid itu loh. Yang dibuang ini. Nah, namanya apa? Likarohiyati tawadil amsal. Likarohiyati tawadil amsal. Dikarenakan dibencinya tiga huruf yang berderetan sama. Nun, nun, nun. Dibenci. Apa maksudnya ya? Nah, di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nun di sini dibuang. Akhirnya menjadilah apa? Perhatikan baik-baik. Ya habunna. Ya enggak? Tragedi yang kedua, pembuangan apa kira-kira? Lintiqa istakinain. Nah, sekarang ainal haq bil hadaf? Mana yang lebih berhak untuk dibuang? Nun atau wawu? Wawu huruf illah. Nah, tragedi yang kedua. Tragedi pertama pembuangan apa tadi? Nun tanda rafa. Kenapa dibuang? Likarohiyati tawali amsal. Karena bencinya orang Arab dengan adanya tiga huruf berderetan yang sama. Nun, nun, nun. Paham belum? Ayo dibuang yang ini. Nah, sekarang dibuang mananya wawunya. Jadilah seperti ini. Ini sebelum tak idhamkan ya. Apa bacanya? Yadhabunna. Nah, ujung-ujungnya ini seperti ini. Yadhabunna. Paham ya? Nah, ini berarti menunjukkan yadhabunna enggak akan ada yang mengatakan mabni dia. Mu'rab. Yadhabunna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'ani nasib jazim wa 'alamat raf'ihi subutun nun al-mahdhufah. Tanda rafa'nya mana? Subutun nun al-mahdhufah ini. Ini buang tadi. Kemudian wal wawu al-mahdhufah dhamirun muttasilun mabni al-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kita aja selesai. Mudah hasilnya, cuman perlu perenungan. Ini bukan sulitnya, tapi apa? Rumit. Kalau diperhatikan insyaallah mudah, enggak sulit, enggak rumit. Paham ya? Nah, cuman biasanya perlu perenungan. Kok bisa ya? Bedanya apa bedanya? Bedanya jelas sekali kalau yang habuna seperti ini tulisannya. Ewa. Nah, ya cuman bacanya bagaimana? Biasanya ada harakatnya atau ada siyak sebelumnya sehingga tahu. Yang habuna enggak mungkin mufrad ini. Jamak sudah, yakin. 100% jamak ini. Nah, kecuali salah tulisannya ya. Yang habana mufrad. Yang mabni yang mana? Yang mufrad yang sama? Yang mabni yang mana ini? Ini? Yang atas. Karena bersambung langsung. Kalau ini namanya tidak bersambung langsung. Oleh karena itu beliau mengatakan wala binuni taukid al-mubasharati lahu. Tidak pula yang bersambung non taukid, yang bersambung langsung. Ucapan bersambung langsung itu pahami baik-baik ya. Bersambung langsungnya seperti ini. Berarti mabhumnya kalau tidak bersambung langsung tidak mabni. Ini enggak bersambung langsung ini. Ewa. Ini sekarang yang pakai wawu ini kan? Ya, pakai alif bagaimana sama. Nam sama pakai alif juga sama. Nah, pakai ya dulu ya. Tadhabina. Nah, tadhabina. Anti tadhabina. Tadhabina tidak isnun taukid. Bersambung langsung enggak kira-kira ini? Bersambung langsung enggak kira-kira? Enggak, ada penghalangnya ya ini. Kisahnya sama pembuangannya. Nunnya ada berapa run itu? Tiga. Dibuang nun tanda rafa'nya. Bertemunya dua sukun. Nun di sini ada dua. Nun sukun yang nun taukid ini dan nun dengan ya sukun ini. Ainal ahak bin hadzaf, mana yang lebih berhak dibuang? Huruf ya-nya. Tinggal apa? Berarti tinggal tadhabinna. Paham ya? Tadhabinna. Tadhabinna mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, yakin ana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mu'rab. I'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibil jazim wa 'alamat raf'ihi subutun nun al-mahdhufah. Tanda rafa'nya tetapnya nun yang dibuang tadi itu. Paham ya? Wal ya al-mahdhufah, ya ini kan sudah dibuang. Di i'rab juga bisa itu loh. Wal ya al-mahdhufah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah kita aja. Wa nunun tawqid harfun mabni al-fathhi la mahala al-i'rab. Paham belum? Berbeda dengan yang kalau pemisahnya alif. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti bedanya beda ya ini, perhatikan baik-baik. Tadhabani. Nah, misalkan ditambah dengan dua nun. Dua nun ini maksudnya nun taukid yang sakilah ya. Ada berapa nun sini? Tiga. Nun, nun, nun. Orang Arab benci buang ini. Paham ya? Eh? Orang Arab benci ya, dibuang. Akhirnya apa? Jadilah tadhaban. Ewah, perhatikan baik-baik. Perhatikan, bawahan. Nah, ewah, perhatikan ting. Setelah dibuang nun seperti ini bentuknya kan? Ini tidak tak gabungan langsung biar enggak iskal nanti. Atau dipisah dulu biar nanti tambah jelas ya. Nah, nanti pisah dulu. Apa yang terjadi sekarang? Bertemunya dua sukun di teko istakinin, alif sukun dengan nun yang sukun. Apakah harus dibuang juga di sini? Tidak. Di sini jangan sekali-kali dibuang. Karena kalau dibuang sangat berbahaya sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bahayanya apa? Bahayanya nanti husulil iltibas. Terjadinya penyamaran, tersamar antara mufrad dengan musanna. Coba kalau enggak percaya kita buang, tapi hati-hati ya. Kita buang coba. Nah, itu kan bertemu dua sukun ini. Alifnya sukun, nun sukun kan? Coba kita buang. Nanti mirip. Ya udah ini ganti yang tat ini ya. Ini yang mufrad ya. Nah, mufrad sudah kita paham mufradnya ya. Nah, kita jadikan mirip enggak nanti? Mirip enggak yang atas? Tadhabanna, mirip kan? Akhirnya bingung ini musanna atau jamak? Musanna atau mufrad? Paham ya? Biar tidak ada iltibas, alifnya biar situ aja enggak usah dibuang. Tadhabanna. Maksudnya ya. Jadi khusus untuk ini enggak boleh dibuang. Kenapa kok enggak boleh dibuang walaupun bertemunya dua sukun? Li husulil iltibas bainal musanna wal mufrad. Terjadinya kesamaran antara mufrad dan musanna. Paham belum antum? Jadi ini kalau dibuang bahaya sekali karena akan terjadi kesamaran antara mufrad dan musanna. Oleh karena itu para ulama ahlu nahwi tidak membuangnya. Paham ya? Tidak membuangnya. Biarkan di situ. Enggak ganggu dia. Paham ya? Biarkan aja di situ. Nah, lah tapi kenapa yang lainnya dibuang? Wawu dibuang, ya dibuang. Karena untuk wawu dan ya enggak ada iskal. Enggak ada yang menyamari itu enggak ada. Enggak ada yang mirip, yang serupa itu enggak ada. Tapi kalau ini kalau antum buang samar nanti dengan tadhabu tadhabanna. Tadhaban tadhabanna. Sama kalau dibuang alifnya. Oleh karena itu ini biar tetap ada alifnya tadhabanna. Paham ya? Walaupun bacanya bisa dilangsung tadhabanna, tapi kan alifnya ada penulisannya. Paham? Ewan na'am barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an, perhatikan. Ingat-ingat ya, lafadz al-mubashirah itu ingat ya. Al-mubashiratillahu bersambung langsung. Makna al-mubashiratillahu ay baina. Na'am baina al-mudhari' wa nun tawqit laisa hunaka fasilun. Antara fi'il mudhari' dengan apa? Dengan nun tawqit laisa hunaka fasilun. Tidak ada di sana pemisah. Na'am barakallahu fikum, tidak ada di sana pemisah. Na'am barakallahu fikum. Lalu terus pemisahnya apa? Pemisahnya wawu jamaah alif dan ya tadi itu. Paham? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa annal fi'la yadkhulu fi anwa'il 'irab salasatun. Perhatikan baik-baik ini. Wa annal fi'la, dan bahwasanya fi'il yang masuk padanya dari jenis-jenis i'rab ada tiga. Ini semuanya ada dalam matan jurumiyah. Ya kan? Na'am barakallahu fikum, apa dalam awal-awal matan jurumiyah apa itu? Babul i'rab, kemudian apa? Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Tiga, raf'u, nasbu sama jazmu. Kata beliau, ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Jadi enggak ada fi'il itu dijar itu enggak ada. Paham ya? Fi'il dijar itu enggak ada. Nah, oleh karena itu kalau antum jumpai kok ada fi'il kok di kasrah akhirannya, itu berarti ada yang dibuang biasanya. Berarti irmi. Irmi. Itu kan di kasrah akhirannya. Karena aslinya irmi, itu aslinya. Nah, karena semua fi'il itu ketika mau kemasukan kasrah di akhirannya dibantu oleh apa? Dibantu oleh pembantunya, ada bodyguardnya, ada penjaga kuatnya di situ. Apa? Yang menjaga fi'il agar enggak kemasukan kasrah? Nun niswa. Nun wiqaya. Wiqaya atau niswa? Nun wiqaya, ingat-ingat. Nah, nun wiqaya, nun yang wiqaya. Waqayaki wiqayatan, yang menjaga. Menjaga apa? Na'am barakallahu fikum li taqiyya, na'am li taqiyyal awal li taqiyyal fi'il anil kasrah, untuk menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Jadi semuanya perhatikan. Idrib ni, daraba ni, yadribu ni. Yang dikasrah mana semuanya? Larinya ke mana kasrahnya? Nun. Enggak ada yang situ yang kasrahnya ke ba, enggak ada. Idrib ni, daraba ni, yadribu ni. Nah, nun itu nun apa tadi? Memiqayah. Fungsinya apa tadi? Naam barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan. Yang terakhir barakallahu fikum, idza ulima dzalika, apabila sudah diketahui penjelasannya, fal i'rabu khassan bil mudhari', maka i'rab itu khusus pada fi'il mudhari'. Jadi dari kalangan fi'il-fi'il, fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari', yang mu'rab hukum globalnya mudhari' saja. Kecuali yang dikecualikan dua keadaan tadi itu. Ingat-ingat ya, caranya gitu ya. Semua fi'il madhi mabni la mahala min i'rab. Semua fi'il amr mabni la mahala min i'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua keadaan. Selesai urusan. Paham ya? Paham enggak antum? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, wa huwa marfu'un abadan. Perhatikan, fi'il mudhari' itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibah aw jazimun fayajzimah. Hingga masuk padanya penasab barulah menasabkan, dan hingga masuk padanya penjazam barulah menjazamkan. Jadi hukum asal fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. I'rabnya lihat ya. Disebutkan itu ya, litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Jangan cuman fi'il mudhari' marfu' tok sampai situ jangan. Karena nanti bingung tanya, kenapa marfu'? Ya karena marfu'. Tapi kalau antum hafal i'rabnya, kenapa marfu'? Litajarrud anin nasab wal jazim, karena kosongnya dari penasab dan penjazam. Nahmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syahidnya di situ barakallahu fikum, na'budu sama nasta'inu. Adapun iyyaka di situ sudah kita lewati, iyyaka iyya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maful bih muqaddam wal kaf harfun khitab mabniyun ala fathin la mahalla lahu min al-i'rab. Paham belum? Nah, na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasb wal jazim wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahwu. Na'am, wa iyyaka nasta'in, wawnya wa huwa 'athifah, iyyaka ma'tuf 'ala iyyaka yang pertama itu. Sama, iyya dhamirun munfasilun mabdil sukun fi mahalli nasbin maful bih muqaddam wal kaf harfun khitab mabdal fathin la mahal al-i'rab. Nasta'inu fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarrud 'an nasab wal jazim wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu nasta'inu wa fa'iluhu nasta'in wa fa'iluhu terus wujuban atau jawazan? Takdiruhu. Nah, perhatikan itu ya, itu sudah kita lewati semuanya. Ada penawasif sama jawazim, insyaallah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Na'am barakallahu fikum, kalau mau baca-baca untuk pembukaan, untuk juga dimutskinkan, bisa dilihat dalam artikel yang sudah kami kumpulkan, Al-Kawakib fi bayani al-jawazim wa nawasib. Nasrullah salamatul afiyah fi dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.